Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم تسليما كثيرا أما بعد اللهم إنا نسألك علما نافعا ونعوذ بك من علم لا ينفع معاشر المسلمين جماعة صلاة المغرب رحمكم الله. Insyaallah pada malam hari ini kita lanjutkan kajian kita dari kitab Mausu'atul Manahi Asy-Syar'iyyah fi Shahih As-Sunnah An-Nabawiyah yang diterjemahkan dengan judul Ensiklopedia Larangan Menurut Al-Qur'an dan As-Sunnah yang ditulis oleh Fadilatul Syekh Salim bin Id Al-Hilali hafizahullahu taala, salah seorang murid senior Al-Imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Dan kita masih berada di pembahasan masalah akidah, yaitu Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, pembahasan tentang berpegang teguh kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Kita tinggal menyelesaikan beberapa bab. Setelah itu kita masuk pembahasan yang baru, yang mana pembahasan yang baru nanti lebih banyak berkaitan dengan masalah fikih, yang dimulai dari Kitabul Wudu, yaitu permasalahan tentang wudu, larangan-larangan yang berkaitan dengan wudu. Adapun Kitabul I'tisam bil Kitabi was Sunnah, yang terakhir kita telah menyelesaikan bab yang nomor ke-48, yaitu tentang larangan hanya memakai Al-Quran saja dan tidak mau dengan As-Sunnah. Telah dibahas panjang lebar. Sekarang kita masuk bab yang baru lagi, bab yang nomor ke-49. Qala Syaikhul Musannif hafidhahullahu ta'ala, babuz zajri anir raghbati an sunnatir rasul sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fi jami'i aqwalihi wa af'alihi. Berkata penulis kitab ini, semoga Allah menjaga beliau, bab larangan daripada membenci sunnah Nabi dalam semua ucapan dan perbuatan. Larangan membenci sunnah Nabi. Jangan sampai kita membenci sunnah Nabi. Yang dimaksud sunnah di sini adalah ajaran Nabi secara umum. Karena kalau ada kata-kata sunnah, itu ada beberapa definisi sunnah. Biasanya masyarakat memahami kata-kata sunnah itu menurut definisi ahli fikih. Ahli fikih mendefinisikan sunnah itu sesuai dengan hukum yang 5: wajib, sunnah, mubah, makruh, dan haram. Sunnah itu artinya kalau dikerjakan dapat pahala, kalau ditinggalkan tidak berdosa. Adapun yang dimaksud sunnah di sini adalah sunnah menurut ahli hadis. Artinya semua ajaran Nabi namanya adalah sunnah. Sehingga menurut istilah para ahli hadis di dalam kitab-kitab Mustalahul Hadis, selalu di sana diterjemahkan sunnah itu kullu ma udhifa ilan Nabi sallallahu alaihi wa alihi sallam min qawlin au fi'lin au taqririn au sifatin. Semua yang dinisbahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi sallam, baik berupa ucapan, perbuatan, persetujuan ataupun sifat, itu adalah sunnah. Jadi intinya adalah ajaran Islam. Jadi di sini kita dilarang membenci sunnah Nabi, dilarang membenci salah satu daripada ajaran Islam. Pertama-tama beliau membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Maidah ayat nomor 87. Qala ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu la tuharrimu tayyibati ma ahallallahu lakum wa la ta'tadu innallaha la yuhibbul mu'tadin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu mengharamkan yang baik-baik dari apa yang telah dihalalkan oleh Allah untuk kamu, dan jangan pula kamu melampaui batas. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang melampaui batas. Jadi di situ dikatakan, jangan kamu mengharamkan sesuatu yang halal. Karena ada orang itu dengan maksud ingin mendekatkan diri kepada Allah, akhirnya perkara-perkara yang halal pun diharamkan untuk dia. Ya ini dilarang, itu halal. Kenapa kita mengharamkan? Dengan tujuan menurut dia untuk mendekatkan diri kepada Allah, supaya lebih khusyuk kepada Allah. Tidak ada dalam Islam ajaran itu. Al halalu bayyinun wal haramu bayyinun. Yang haram jelas, yang halal jelas. Halal adalah yang dihalalkan oleh syariat, haram adalah yang diharamkan oleh syariat. Kemudian beliau membawakan sebuah hadis yang sangat terkenal dan sering dibawakan hadis ini terutama ketika ada khutbah nikah, yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim rahimahumallahu taala melalui jalan sahabat Anas bin Malik radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, ja'a thalathatu rahtin ila buyutin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yas'aluna 'an ibadatin nabiyyi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada tiga orang yang datang ke rumah-rumah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam untuk bertanya tentang ibadahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi tiga orang datang ke rumahnya istri-istri Nabi. Tiga orang ini tanya, bagaimana ibadahnya Nabi Muhammad? Seperti apa ibadahnya? Lalu dijawab, diceritakan oleh para istrinya, ibadahnya Nabi Muhammad itu seperti ini dan seperti ini. Falamma akhbaruha ka'annakum taqallauha. Ketika telah diceritakan, mereka menganggap, wah, ibadahnya Nabi Muhammad itu cuma sedikit. Dianggap ibadahnya Nabi Muhammad itu cuma sedikit. Lalu mereka mengatakan, faqalu wa aina nahnu minan nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita enggak mungkin niru nabi kayak gitu. Faqad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dambihi wa ma ta'akhkhar. Nabi itu ibadahnya sedikit karena nabi telah diampuni dosanya oleh Allah. Dosa beliau yang telah lalu dan yang akan datang diampuni oleh Allah semuanya. Kalau kita niru nabi enggak mungkin. Kita ini banyak dosa. Sehingga kita perlu ibadah kita ini lebih daripada nabi. Faqala haduhum, lalu salah seorang dari tiga orang tadi mengatakan, amma ana fa ana usallil lail abada. Adapun aku, maka aku ini salat malam selamanya. Salat semalam suntuk tiap malam. Enggak tidur kalau malam, salat malam. Wa qala akhar, yang satunya lagi mengatakan, ana asumud dahra wa la uftir. Aku puasa sepanjang tahun, tidak berbuka. Jadi aku tiap hari puasa. Kecuali hari-hari yang terlarang tentu saja, yaitu Idul Fitri, kemudian Idul Adha dan hari-hari tasyrik, tanggal 13, 14, tanggal 11, 12 dan 13 hari tasyrik. Kemudian yang satunya lagi mengatakan, ana a'tazilun nisa fala atazawwaju abada. Aku tidak mau nikah dengan perempuan-perempuan karena aku lebih suka ibadah. Nanti kalau aku nikah nanti repot ngurusi istri, ngurusi anak. Aku tidak mau nikah, lebih baik ibadah saja. Jadi mereka yang pertama tidak mau tidur, yang kedua puasa terus enggak mau berbuka. Padahal yang sunnah itu puasa paling afdal adalah puasa Nabi Dawud. Sehari puasa, sehari tidak. Kemudian nikah juga sunnah. Lalu setelah itu, faja'a Rasulullah SAW. Rasulullah pas datang. Dan Rasulullah sempat mendengar ucapan mereka, atau Rasulullah diberitahu tentang ucapan mereka. Lalu beliau bersabda, antumul ladzina qultum kadza wa kadza, kamukah yang mengatakan ini dan itu tadi? Amma wallahi inni la akhsyakum lillah wa atqakum lah, lakinni asum wa uftir wa usalli wa arqud wa atazawwajun nisa, faman raghiba an sunnati falisa minni. Adapun aku, demi Allah, aku ini adalah orang yang paling takut kepada Allah di antara kamu, dan aku adalah orang yang paling takwa kepada Allah di antara kamu. Tapi aku ini puasa, tapi juga berbuka. Rasulullah kadang puasa, kadang berbuka. Bahkan ada riwayat kadang-kadang Rasulullah puasa beberapa hari, kadang tidak puasa beberapa hari. Sampai-sampai kadang ketika sahabat melihat Rasulullah puasa seakan-akan tidak pernah berbuka, kadang sahabat melihat Rasulullah tidak pernah puasa seakan-akan beliau enggak pernah puasa. Kemudian aku juga sholat kalau malam, tapi tidur. Enggak sholat semalam suntuk, sholat. Kalau ngantuk, ya tidur. Dan aku juga menikahi perempuan-perempuan. Barang siapa yang tidak suka dengan sunnahku, maka dia bukan dari golonganku. Jadi tidak ada istilahnya ruhbaniyah fil Islam, kependetaan dalam Islam. Yaitu beribadah kepada Allah dengan cara meninggalkan hal-hal yang dibolehkan, yang halal, mengharamkan. Ini namanya bid'ah. Orang yang tadi itu sholat malam tidak tidur, puasa terus enggak berbuka, dan tidak mau nikah untuk ibadah, itu adalah ahli bid'ah. Bid'ahnya bid'ah apa namanya? Kalau selama ini kita mengenal ada bid'ah itu menambah-nambahi agama, sehingga dikenal dengan bid'ah idhofiyah, menambah-nambahi dalam agama. Kalau bid'ah mereka dikenal dengan al-bid'atu tarkiyah, yaitu bid'ah berupa meninggalkan sunnah, tidak mau dengan sunnah. Kalau bid'ah yang selama ini kan nambah-nambahi, yang ada ditambahi. Kalau ini tidak, kalau ini malah meninggalkan sunnah, tidak mau dengan sunnah Nabi, tidak suka dengan sunnah Nabi, itu bid'ah. Bid'ah tarkiyah, bid'ah berupa meninggalkan. Kemudian juga disebutkan di dalam riwayat yang lainnya, riwayat Bukhari Muslim, Rasulullah Muhammad SAW bersabda melalui jalan Ibunda Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, kata Ibunda Aisyah, sona'an nabiyyu sallallahu alaihi wa alaihi sallam syai'an tarakhasa fihi wa tanahhaza anhu qawmun. Rasulullah SAW itu melakukan sesuatu, ada sebagian yang melakukan itu, sebagian sahabat, ada sebagian yang lain yang merasa tidak perlu melakukan itu, menjauhkan dirinya dari hal yang dilakukan Nabi, tidak mau. Fa balagha dzalika annabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wasallam fa hamidallaha wa athna alaihi. Lalu sampai kepada Nabi, ya Rasulullah, Anda tadi melakukan perbuatan tersebut, ternyata banyak orang yang tidak mau dengan perbuatan itu, menjauhkan dirinya dari perbuatan itu, tidak mau. Lalu beliau khutbah ceramah memuji-muji Allah Subhanahu wa taala. Kemudian beliau mengatakan, ma balu aqwamin yatanazzahuna 'ani syai'i asna'uhu fa wallahi inni a'lamuhum billah wa ashadduhum lahu khasyyah. Kenapa ada kaum yang mereka itu tidak suka dengan perbuatan yang aku lakukan? Aku melakukan tapi mereka tidak suka. Aku melakukan tapi mereka menjauhkan diri dari aku lakukan itu. Demi Allah, sesungguhnya aku adalah orang yang paling ngerti di antara mereka tentang Allah, dan aku adalah orang yang paling takut di antara mereka kepada Allah. Jadi ini namanya adalah al-bid'ah at-tarkiyah. Bid'ah berupa meninggalkan. Misalnya ada kelompok tertentu yang mereka itu tidak mau memakai pakaian-pakaian yang bagus. Mereka hanya mau pakai pakaian yang apa namanya, yang compang-camping, dianggap itu adalah zuhud. Padahal tidak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memakai pakaian yang bagus. Ada yang bagus dipakai yang bagus. Kalau tidak ada yang dipakai, ya yang ada. Itu namanya bid'ah, bid'ah tarkiyah. Bid'ah berupa meninggalkan sunnah Nabi. Itulah yang dilarang di dalam Islam. Jadi agama Islam ini adalah mengikuti, tidak nambah-nambahi, tidak ngurang-ngurangi. Kemudian termasuk juga di antaranya bid'ahnya orang-orang Nasrani, seperti para pendeta itu tidak boleh nikah kan? Ini juga namanya adalah bid'ah tarkiyah, meninggalkan ajaran. La ruhbaniyah fil Islam, tidak ada sistem kependetaan dalam Islam. Islam itu menggabung antara jasmani dan rohani, lahir batin, dunia akhirat. Kalau agama-agama lain kebanyakan itu hanya bicara tentang rohani saja, bicara akhirat saja. Kalau Islam lengkap. Kemudian bab yang kelima, kata beliau, yang kelima puluh, babun nahyi anil i'tiradi ala sunnah bil maqayisat al maqlubah wal mukhtara'at ad dahidah. Bab larangan menentang sunnah dengan analogi-analogi sesat dan dalih-dalih batil. Wah, ini banyak terjadi. Jadi sunnah Nabi sudah jelas seperti matahari di siang bolong. Oh, lihat dia dibantah. Bantahnya dengan analog-analog, dengan kias-kias. Atau dibantah dengan dalih-dalih yang batil. Allah berfirman di dalam surat An-Nisa ayat nomor 65. Qala ta'ala, fala wa rabbika la yu'minuna hatta yuhakkimuka fima syajara bainahum thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadaita wa yusallimu taslima. Ini ayat sangat indah ya. Mari kita baca ayat ini, surat An-Nisa ayat nomor 65. Perlu dibaca terus. Kita baca sampai benar-benar menghunjam dalam hati kita. Kita baca tafsirnya. Apa tafsirnya? Artinya, demi Tuhanmu, sungguh mereka itu tidak beriman, sehingga mereka menjadikanmu, wahai Rasulullah Muhammad SAW, sebagai pemutus perkara yang terjadi di antara mereka. Kemudian mereka tidak mendapatkan perasaan berat dalam diri mereka menerima keputusanmu itu, dan mereka benar-benar menerimanya dengan lapang dada. Ayat ini luar biasa. Jadi kalau ada masalah, ada beda pendapat, maka rujukannya kemana? Al-Quran dan As-Sunnah. Kita terima dengan lapang dada. Jangan sampai ada perasaan berat, perasaan mendongkol. Kita benar-benar menerimanya. Ini diuji iman kita. Bagaimana iman kita? Ribut-ribut, beda pendapat. Nah, ini loh, dua pusaka Nabi. Ini Quran, ini Sunnah. Kita kembali kepada keduanya. Ini jelas seperti matahari di siang bolong. Ini tafsirnya, silakan. Mau kembali apa tidak? Kalau mau kembali, berarti dia beriman. Kalau tidak mau kembali, berarti dia yattabi'una ahwa'ahum, mengikuti hawa nafsu. Fala wa rabbika la yu'minun, berarti mereka belum beriman yang benar. Jadi sunnah Nabi tidak boleh dibantah dengan kias-kias, analogi-analogi, dengan dalih-dalih, dengan alasan-alasan. Contoh yang paling gampang yang terjadi di masyarakat ya. Contohnya apa misalnya? Kalau menurut antum, apa contohnya? Rokok. Kalau rokok, ya rokok itu memang haram jelas ya. Cuman dalil tentang yang jelas rokok haram tidak ada. Yang lebih jelas lagi, lebih jelas lagi. Apa? Memberikan salam. Atau yang paling gampang sekarang, yang paling gampang misalnya jenggot misalnya, kan sudah jelas, dalilnya jelas. Baca dalilnya banyak tentang jenggot semuanya. Arful liha, pelihara jenggot. Ya, sudah selesai, amalkan, selesai. Beres kan? Ditolak macam-macam. Oh, gini. Nah, ini dalilnya, selesai. Mau nerima apa enggak? Enggak mau nerima, sudah, selesai. Berarti kamu tidak mau menerima keputusannya Nabi Muhammad. Itu saja. Daripada ribut-ribut. Misalnya, jilbab. Iya kan? Jilbab, wajib apa tidak? Sudah jelas, Quran, Sunnah, wajib semuanya. Nerima apa enggak? Enggak nerima. Berarti kamu belum beriman yang benar. Atau misalnya yang paling banyak direbutkan, kontroversi, masalah isbal, celana di atas mata kaki, atau sarung di atas mata kaki, pakaian orang laki. Dalilnya banyak, rombongan dalilnya. Kalau kita baca dalil-dalil kita kumpulkan, kita tidak punya napas lagi kita untuk nolak. Mudah. Itu kan kalau sombong, indah. Riwayatnya banyak. Ada yang kalau sombong itu tambah dahsyat lagi ancamannya, dampak. La yandurullahu ilaihim wa la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa lahum adzabun alim. Allah tidak memandang mereka dengan pandangan rahmat. Allah tidak berbicara dengan mereka, tidak membersihkan mereka, untuk mereka adab yang pedih. Al-musbilu izarahu khuyala. Orang yang memanjangkan kainnya, laki-laki ya, melebihi mata kaki, dalam keadaan sombong. Kalau tidak sombong, juga ada riwayatnya. Ma asfala minal ka'baini minal izar fa finnar. Kain yang melebihi mata kaki, dibakar di neraka. Dibakar, lebih ringan kan adabnya, tapi dibakar di neraka. Ini umum, ini khusus. Kemudian juga ada lagi riwayat, bahkan ada sahabat, yang dia itu memanjangkan kainnya untuk nutupi cacat kakinya. Ya Rasulullah, saya panjangkan kain saya untuk nutupi cacat. Kata Rasulullah, irfa'i zarab, angkat, enggak boleh. Sombong apa tidak orang ini? Enggak sombong, untuk nutupi cacatnya saja. Tapi kata Rasulullah, angkat kain. Seperti itu. Mau nerima apa tidak? Enggak mau nerima? Fa'alam annama yattafi'una ahwa'ahum. Berarti ngikuti hawa nafsu. Jadi enggak usah dibantah dengan analog-analog. Cadar dan yang lain-lainnya. Itu contoh saja. Bukan itu, banyak. Apalagi sekarang, kaum-kaum rasionalis dan yang lainnya, itu lebih banyak mereka itu menuduh orang yang mengamalkan sunnah sebagai orang-orang yang tekstual. Wah, ini tekstual ini, gak ngerti. Mestinya kita ini adalah kontekstual. Iya, ya tidak. Ada nas-nas yang dipahami tekstual, ada nas-nas yang dipahami kontekstual. Dua-duanya diamalkan. Tekstual saja salah, kontekstual saja juga salah. Yang benar adalah kadang ini, kadang itu, pada saatnya pantas. Ini penting sekali ya, karena zaman sekarang ini banyak orang nolak sunnah dengan kias-kias, dengan analog-analog. Dan yang paling banyak pula adalah, itu kan ajarannya orang Arab. Itu kan Arabisasi. Nah, itu Arabisasi itu. Kita orang Indonesia enggak usah ngamalkan itu. Daripada Arabisasi, lebih baik Westernisasi. Enggak, jangan. Ini sunnah Nabi. Tidak ada hubungannya dengan orang Arab sama sekali. Kalau kita sudah bicara Islam, maka Islam itu milik semuanya, bukan milik kelompok. Orang Arab yang kafir juga banyak. Di Lebanon itu banyak orang Arab tapi kafir. Islam enggak pandang. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia adalah yang paling takwa. Jadi kalau kita bicara Islam, ya Islam, bukan budaya-budaya dan semisalnya. Kemudian ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah. Kita lanjutkan lagi dengan bab yang nomor ke-51. Ini juga banyak terjadi, bab nomor 51. Babun nahyi an iwa'il mubtadi' wa bayani ithmi man awa muhditan. Bab larangan melindungi ahli bid'ah dan penjelasan tentang dosa orang yang melindungi ahli bid'ah. Ahli bid'ah, pelaku bid'ah, dilindungi oleh dia, dilindungi, dijaga. Wah, ini bahaya sekali. Banyak riwayat-riwayat tentang larangannya dan betapa besar dosanya. Di antaranya riwayat itu dibawakan oleh Imam Bukhari, juga Imam Muslim rahimahumallahu taala, melalui jalan sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu. Riwayatnya agak panjang. Ini di antara sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Al-madinatu haramun ma baina 'ayr ila thawr. Faman ahdatha fiha hadatan aw awa muhditan" فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين لا يقبل منه يوم القيامة صرف ولا عدل. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Madinah itu adalah tanah haram, tanah suci, mulai dari air sampai taur. batasnya ya, batas tanah suci di Madinah. Itu nanti kalau kita ke Madinah ada tanda batasnya. Mulai masuk ini tanah haram, tanah suci. Barang siapa yang membuat satu bid'ah di sana, atau siapa yang melindungi pelaku bid'ah di sana, maka dia mendapatkan laknat Allah, laknat malaikat, dan laknat manusia semuanya. Hari kiamat, taubatnya dia dan tebusannya dia tidak diterima oleh Allah. Atau hari kiamat, amal-amal ibadah dia yang wajib dan yang sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini secara khusus disebutkan tentang kota Madinah. Ada juga riwayat yang lainnya secara khusus, la'anallahu man awa muhditan. Allah melaknati orang yang melindungi pelaku bid'ah. Kita lihat bid'ah ini adalah ajaran yang merusak Islam. Orang yang melindungi pelaku bid'ah, dia melindungi orang yang merusak ajaran Islam. Berarti dia juga ngerusak ajaran Islam. Dampaknya ke sana. Karena itu dilarang pelaku bid'ah. Contoh bid'ah yang paling gampang. Bid'ah kalau diperinci banyak ya. Contoh-contoh global saja. Misalnya yang paling banyak sekarang ini dan paling menyebar adalah bid'ah. Pemikiran liberal, sekuler, pluralisme. Orang-orang model gini jangan dilindungi. Atau orang-orang yang mencaci maki para sahabat Rasulullah Muhammad SAW dan yang lain-lainnya. Saya tidak akan merinci terlalu dalam. Saya kira kita tahu. Ada bid'ah itu terutama yang paling dahsyat. Bid'ah berupa pemikiran. Pemikiran, akidah, keyakinan. Kemudian juga bid'ah-bid'ah dalam ibadah. Kita melindungi pelaku bid'ah. Berarti kita melindungi juga bid'ahnya. Berarti kita menghancurkan Islam ke depan nanti. Dilaknat oleh Allah. Dilaknat oleh malaikat. Dilaknat oleh manusia semuanya. Taubatnya dia dan tebusannya dia tidak diterima hari kiamat oleh Allah. Bahkan amal ibadah dia yang wajib dan yang sunnah tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala hari kiamat nanti. Kemudian kalau kita melihat tentang bid'ah. Kenapa sih kamu bicara bid'ah terus memecah belah umat? Justru bicara bid'ah ini malah mempersatukan umat. Yang membuat umat pecah belah ini adalah gara-gara bid'ah. Sahabat dulu bersatu. Satu. Setelah terjadi banyak bid'ah-bid'ah, mulai terjadi perpecahan. Semakin jauh masanya dari masa Rasulullah Muhammad SAW. Ada satu nasihat yang amat sangat indah, luar biasa. Dari sahabat Mu'ad bin Jabal radhiyallahu ta'ala. Para sahabat Nabi itu orang yang oleh Allah diberi kecerdasan yang dahsyat. Bahkan mereka itu mampu menjangkau pikirannya untuk 1000 tahun ke depan. Dia tahu yang akan terjadi nanti begini. Diprediksi. Dan prediksi para sahabat itu tepat. Sahabat Mu'ad bin Jabal mengatakan, yushiku qailun an yakula, ma lahum la yattabi'uni wa qad qara'tul Qur'an. Ma hum bimutabbi'iyya hatta abtadi'a lahum ghairah wa iyyakum wa mabtada' fa inna mabtada'a dhalalah. Kata sahabat Mu'ad, nanti itu akan datang satu masa. Sudah hampir datangnya masa itu. Orang yang berdakwah, mengajarkan Al-Quran, mengajarkan sunnah. Tapi dia tidak laku. Tidak ada orang mau. Ah, bosan. Quran sunnah aja bosan. Lalu karena dia tidak laku ketika mengajarkan Quran dan sunnah, dia mikir, bagaimana caranya saya bisa laku? Bagaimana caranya saya bisa diterima? Lalu timbul pikiran, oh mereka tidak akan mengikuti aku sehingga aku membuat bid'ah dulu, ajaran yang baru dulu. Kalau aku membuat ajaran yang baru, nanti mereka akan ikuti aku. Maka kata Rasulullah, kata sahabat Mu'ad, hati-hatilah kamu terhadap bid'ah yang mereka lakukan, karena bid'ah yang mereka lakukan itu adalah dolalah, sesat. Betul apa tidak ini? Betul. Banyak orang kalau ngamalkan Quran dan Sunnah, dia merasa ditolak oleh orang. Repot saya nanti, ditolak terus. Kita bikin yang bid'ah aja baru-baru supaya diterima oleh masyarakat. Jangan. Islam ini kita bukan mencari orang, bukan mencari umat, tapi kita menyampaikan kebenaran. Kebenaran tersampaikan. Buat apa kita ngumpulkan orang banyak kalau diajak kepada kesesatan, diajak kepada bid'ah? Buat apa? Kemarin kan telah diterangkan kan, yang diminta oleh Allah itu apa? Usaha kita, bukan hasil. Kalau hasil Allah itu bisa sekejap saat ini pun Allah menjadikan semuanya ngikuti sunnah, bisa. Tapi memang Allah menghendaki gini, perjuangan, ada perjuangan. Subhanallah. Ini benar-benar terbukti loh ya. Para da'i itu diuji oleh Allah. Ketika saya mengajarkan Quran dan sunnah, semuanya nolak. Akhirnya kadang orang itu gak kuat, ditolak oleh orang. Akhirnya dia mikir, wah saya bikin ajaran yang lain aja supaya diterima oleh orang. Bikin ajaran ini, bikin ajaran itu. Akhirnya terjadi bid'ah yang macam-macam. Padahal ketika satu bid'ah muncul, konsekuensinya adalah satu sunnah mati. Sunnah itu mati, gak mungkin hidup lagi selama-lamanya. Sehingga ketika ada orang menghidupkan sunnah, dituduh dia mau membuat bid'ah. Akhir zaman terbalik. Yang sunnah dianggap bid'ah, yang bid'ah dianggap sunnah. Karena itu salah seorang salafus saleh yang bernama Hassan bin Atiyah rahimahullahu taala mengatakan, "Ma ahdatsa qaumun bid'atan fi dinihim illa naz'allahu min sunnatihim mithlaha, tsumma lam yu'idha ilaihim ila yaumil qiyamah." Tiadalah satu kaum yang membuat satu bid'ah dalam agama mereka, melainkan Allah mencabut dari mereka sunnah yang seperti itu. Kemudian Allah tidak mengembalikan kepada mereka sunnah itu lagi sampai hari kiamat. Satu bid'ah timbul, satu sunnah mati. Jadi sunnah mati, mati, mati, mati, tinggal adalah bid'ah-bid'ah yang banyak. Ketika sudah bid'ah banyak, orang menghidupkan sunnah, dianggap ini bawa ajaran baru. Bawa ajaran sesat. Tidak, ini ajarannya Nabi dan sahabat. Karena telah lama dimatikan. Dan kita berusaha menghidupkan kembali. Kemudian juga sahabat Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma, beliau mengatakan, "Ma ya'ti 'alan nasi min 'amin illa ahdathu fihi bid'ah wa amatu fihi sunnah hatta tahyal bid'ah wa tamutas sunan." Tiadalah datang kepada manusia daripada satu tahun, melainkan mereka membuat dalam tahun itu satu bid'ah, dan mereka mematikan dalam tahun itu satu sunnah. Jadi kata Ibnu Abbas, setiap tahun itu selalu timbul bid'ah-bid'ah baru. Kemudian selalu mati sunnah-sunnah baru. Sehingga hiduplah bid'ah dan matilah sunnah. Yang terkenal malah bid'ah. Ketika diajarkan sunnah, sunnah malah dianggap ajaran sesat. Subhanallah. Yang dikatakan oleh para sahabat ini, terjadi apa tidak sekarang? Terjadi semuanya. Terjadi semuanya. Kita jangan berdalil dengan nenek moyang. Lu nenek moyang kita, fulan, fulan. Bukan. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah. Bukan nenek moyang. Inna wajadna aba'ana. Ini kan kami dapati dari bapak-bapak kami, nenek moyang kami. Oh, bukan dalil itu. Dalil itu adalah qala Allah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mau kembali apa tidak? Tidak mau kembali? Fa'alam annama yattabi'una ahwa'ahum. Berarti mereka mengikuti hawa nafsu. Kemudian bab yang berikutnya nomor 52. Babun nahyi 'anittiba'i sunanil jahiliyah, bab larangan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang jahiliyah. Mengikuti ya kebiasaan orang jahiliyah. Ini banyak sekali. Beliau pertama-tama membawakan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat At-Taubah ayat nomor 69. Allah berfirman, qala ta'ala kalladzina min qablikum kanu ashadda minkum quwwatan wa aktsara amwalan wa aulada fastamta'u bi khalaqihim fastamta'tum bi khalaqikum kamastamta'a alladzina min qablikum bi khalaqihim wa khuttum kalladzi khadu ulaika habitat a'maluhum fid dunya wal akhirah wa ulaika humul khasirun. Di sini Allah berkisah tentang orang-orang dahulu. Mereka diberi oleh kekuatan yang lebih besar, harta lebih banyak, dan anak-anak juga lebih banyak. Mereka lebih kuat. Tapi mereka nyimpang. Mereka melanggar. Orang musyrik, orang munafik, dan semisalnya. Lalu Allah mengatakan di potongannya tadi itu, wa khuttum kalladzi khadu. Kamu mengatakan seperti apa yang mereka katakan. Kamu juga melakukan seperti yang mereka lakukan. Kamu ikuti kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah, kebiasaan buruk mereka. Lalu Allah mengatakan bahwa mereka itu amalnya hapus di dunia dan di akhirat, dan mereka termasuk orang-orang yang merugi. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, di antaranya di dalam riwayat Bukhari dan Muslim melalui jalan sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu, beliau bersabda, "La tattabi'unna sanana atau sunana man kana qablakum shibran shibran wa dhira'an dhira'an hatta law dakhalu juhra dubbin tabi'tumuhum." Qulna ya Rasulullah al-Yahud wa al-Nasara, qala faman. Kata beliau, kamu pasti akan mengikuti kebiasaan orang-orang sebelum kamu, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta. Sampai-sampai kalau mereka masuk ke lubang biawak, kamu juga akan ikut-ikutan masuk ke lubang biawak. Subhanallah ya. Jadi kata Rasulullah, kita ini akan mengikuti kebiasaan mereka, orang-orang jahiliyah, orang-orang yang nyimpang, yang nyeleweng. Ikuti terus sedikit-sedikit. Lalu para sahabat tanya, ya Rasulullah, apakah yang Anda maksud itu adalah Yahudi dan Nasrani? Kata beliau, faman. Siapa lagi kalau bukan mereka mengikuti Yahudi dan Nasrani. Sekarang kalau kita lihat ajaran Islam, itu banyak di antara ajaran Islam yang diadopsi daripada ajaran Yahudi dan Nasrani. Banyak kalau kita perinci, banyak sekali. Banyak. Karena kalau diperinci nanti, ya, perincian-perinciannya banyak. Termasuk juga yang paling tampak, masalah kesyirikan ya. Seperti tawasul-tawasul dengan orang-orang soleh, berdoa kepada Allah membawa nama-nama orang soleh. Ya, aku minta kepada Allah demi fulan, demi fulan, demi fulan. Terus bawa-bawa nama orang soleh terus. Iya kan? Ini tidak ada dalam ajaran Islam. Atau mencari riwayat-riwayat. Tidak ada. Justru ini adalah ajaran orang Nasrani. Ketika Paus Paulus meninggal dunia, Paus Paulus ya, sebelumnya Benediktus ini, saya menyaksikan di televisi yang disiarkan langsung prosesi penguburannya itu. Subhanallah, ternyata di sana ada doa-doa, yang mana di antara doa itu adalah doa-doa tawasul. Jadi mereka punya doa tawasul. Jadi mereka itu punya orang-orang dianggap sebagai orang-orang suci, bapak-bapak suci. Dia mendoakan Paus Paulus sang bapak suci, menurut mereka bertawasul dengan bapak-bapak dan ibu-ibu suci sebelumnya Paus Paulus. Yang mana kebetulan televisi waktu itu diterjemahkan langsung doanya. Kami minta kepada Tuhan, kami membawa Santa Magdalena, kami membawa Santa Maria, kami membawa siapa terus sebut nama orang-orang suci, tawasul. Ditiru apa enggak oleh orang Islam? Ditiru apa enggak? Persis 100%, tidak ada beda. Cuma beda nama aja. Tata cara sama. Zaman Nabi enggak ada. Zaman sahabat enggak ada. Langsung minta itu kepada Allah. Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka jawablah, aku dekat, aku maha dekat, aku mengabulkan orang-orang yang berdoa. Ada tawasul yang boleh, ada tawasul yang tidak boleh. Mungkin ketika dikatakan seperti ini, mereka punya alasan-alasan. Loh, alasannya begini, begini, begini, begini, begini. Kita perlu memahami dengan sefaham-fahamnya. Ahli bid'ah itu telah menyiapkan 1000 jawaban untuk menjawab kita. Punya 1000 jawaban. Kalau kita katakan gini, mereka jawab gini. Kita katakan gitu, mereka jawab gitu. Punya 1000 jawaban. Tapi ada satu pertanyaan yang tidak bisa mereka jawab. Apa pertanyaannya? Bagaimanakah yang diajarkan oleh Nabi? Selesai. Bingung dia. Wah, kelebihan. bingung, mati sudah selesai. Beres. Tapi kalau bid'ahnya dibantah, itu bid'ah gini-gini. Wah, bantah mereka terus. Punya 1000 dalil. Punya 1000 alasan. Gak usah dibantah bid'ahnya. Yang diajarkan Nabi itu kayak apa? Bagaimanakah sunnahnya Nabi? Gak bisa jawab. Tolong terangkan kepadaku. Apakah yang diajarkan oleh Nabi kalau ada orang mati? Apa saja? Selesai. Bingung, gak bisa jawab. Tapi kalau bid'ahnya, bela. Jelas apa tidak? Karena itu para salafus saleh mengatakan, jangan kamu bantah bid'ah mereka. Percuma. Mereka punya 1000 jawaban. Cukup katakan kepada mereka, terangkan kepadaku seperti apakah sunnah Nabi dalam masalah ini. Nabi kan diikuti kan? Seperti itu. Atau mereka punya jawaban lagi, kita tidak bisa langsung ngambil dari Nabi. Terlalu berat. Harus perantara ulama. Loh, Nabi kan untuk diikuti. Ngambil dari Nabi tidak boleh, ngambil dari siapa terus. Seperti itu. Karena itulah di antara kecerdasan para sahabat, ma'asyiral muslimin, jamaah salat maghrib rahimakumullah, ketika Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjelaskan umat Islam terpecah menjadi 73 pecahan, para sahabat tidak mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana cara mengumpulkan mereka? Bagaimana cara menyatukan mereka? Tidak. Yang ditanyakan oleh para sahabat adalah manhum, siapa yang selamat ya Rasulullah? Saya akan ikut yang selamat. Bukan ya Rasulullah, bagaimana cara mengumpulkan mereka bersatu semuanya? Bersatu badannya buat apa? Percuma. Yang namanya bersatu adalah hati, menyatunya hati. Kalau badan ketemu tapi hati berselisih, namanya bukan bersatu. Yang ditanyakan sahabat adalah, ya Rasulullah, yang selamat yang mana? Saya akan ikut yang selamat. Kemudian beliau menjawab, ma ana alihi wa ashabi. Yang selamat adalah orang yang mengikuti ajaranku dan para sahabatku. Mengikuti ajaran para salafus saleh rahimahumullahu ta'ala ajma'in. Kemudian beliau membawakan hadis lagi yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala melalui jalan sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, abghadun nasi ilallahi talatah. Manusia yang paling dibenci oleh Allah ada 3 kelompok. Yang pertama-tama mulhidun fil haram. Orang yang membuat penyelewengan di tanah haram, di tanah suci. Jadi membuat penyelewengan. Dia melanggar kebenaran di Mekah atau di Madinah. Karena itu para pemberontak di Mekah dan di Madinah itu dosanya besar. Ngaco di Mekah dan ngaco di Madinah. Membuat kesesatan di sana. Wa mubtaghin fil islami sunnatal jahiliyah. Dan orang yang dia itu menginginkan sunnah-sunnah jahiliyah dalam Islam. Dia orang Islam. Tapi dia lebih suka dengan kebiasaan orang jahiliyah. Kemudian, wa mutallibi damimri'in bighairi haqqin liyuhriqa damahu. Orang yang mencari darah, menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Menumpahkan darah orang lain tanpa hak. Yang kita ambil adalah yang kedua, orang Islam yang dia itu suka mengikuti sunnah-sunnah jahiliyah, mengikuti Yahudi dan Nasrani diantaranya. Termasuk juga dalam cara berpakaian. Dalam cara berpakaian, kita ini kiblatnya kemana? Rumah mode itu di mana? Di Paris, Perancis, mengikuti orang kafir. Cara potongan rambut pun mengikuti orang kafir. Semuanya mengikuti orang kafir. Man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa menyerupai suatu kaum, maka dia adalah golongan dari kaum itu. Islam ini punya kebudayaan, Islam ini punya ajaran yang indah, dan kita harus bangga dengan ajaran Islam. Cukup dengan ajaran Islam, kita tidak butuh ajaran-ajaran yang lainnya. Jangan sampai kita malah malu dengan ajaran Islam, kita lebih suka dengan ajaran-ajaran yang diimpor, ajaran lain. Karena itu juga Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Abu Dawud dan yang lainnya dengan sanad yang hasan, la yatakhallajanna fi sadrika syai'un dara'at bihin nasraniyah. Ini sabda Nabi kepada para sahabat, jangan sampai di dalam hatimu ada keraguan-raguan seperti keraguan-raguan yang dimiliki oleh orang Nasrani. Orang Nasrani itu ragu-ragu terhadap agamanya. Kata Rasulullah, jangan sampai kamu ragu-ragu kayak Nasrani. Kamu harus yakin, mantap. Karena itu dikatakan al-aqidah, akidah. Akidah itu adalah sesuatu yang mantap, menghunjam dalam hati, tidak ada ragu sedikit pun. Kalau kita masih ragu dan bimbang, namanya bukan akidah. Kemudian beliau juga bersabda di dalam riwayat yang disahihkan oleh Al-Albani di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Laisa minna man 'amila bi sunnati ghairina." Bukan termasuk golongan kami orang yang mengamalkan sunnah tapi bukan sunnah kami. Jadi kita Islam, kita bangga dengan sunnahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini ada orang Islam dia malah bangga dengan sunnahnya selain Islam. Dan ini yang paling tampak ya, hadits-hadits ini yang paling kena itu adalah orang-orang yang kena pemikiran liberal. Orang-orang liberal, karena mereka diberi dana oleh Yahudi dan Nasrani, maka subhanallah mereka tuh lebih cenderung memahami Islam seperti pemahaman Yahudi dan Nasrani tentang agama mereka. Bahkan di antara yang disebarkan oleh orang-orang liberal sekarang ini, itu tafsir Al-Quran model hermeneutika. Jadi menafsirkan Al-Quran dengan model hermeneutika. Menafsirkan model-model, menafsirkan Injil dan menafsirkan Taurat. Tujuannya adalah merusak Al-Quran. Bahkan mereka pun, kalau menukil ucapan-ucapan itu, kalau kita kan kalau menukil ucapan salafus soleh, qala Rasulullah, qala Allah, qala sahabat, qala Fudail bin Iyad, qala. Kalau mereka tidak. Kalau mereka yang dinukil malah orang-orang yang non-muslim, tokoh-tokoh mereka, liberal. Berkata siapa? Tokoh liberal mereka. Kemudian, yang terakhir dari bab ini, karena waktunya habis, sebuah hadis yang disahihkan di dalam Sahihul Jami' As-Saghir, sabda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "La tatruku hadhihi al-ummah syai'an min sunanil awwalin hatta ta'tiyahu." Umat ini tidak meninggalkan kebiasaan orang-orang dahulu sedikit pun sehingga umat ini benar-benar melakukannya. Jadi banyak orang Islam yang lebih suka dengan ajaran-ajaran non-muslim, lebih bangga dengan ajaran-ajaran selain Islam. Mungkin ini dulu. Sebenarnya tinggal satu bab lagi, tapi kalau keburu-buru bahasnya itu kurang bagus. Kemudian setelah satu bab itu, kita nanti masuk bab wudhu. Ini juga penting berkaitan dengan tata cara sholat kita. Intinya, ma'asyiral muslimin, jamaah sholat maghrib rahimakumullah, zaman sekarang ini adalah zaman fitnah. Terus terang saja, zaman sekarang zaman fitnah yang luar biasa. Islam ini benar-benar diaduk. Apalagi dengan adanya media-media yang terbatas, tanpa batas, internet misalnya. Semuanya bisa mengajarkan ajarannya. Bahkan banyak yang ngaku sebagai Quran dan Sunnah, tapi ternyata dia pemahamannya nyimpang, macam-macam. Karena itu mari kita hati-hati dan mari kita selalu doa kepada Allah agar Allah tetap menetapkan hati kita supaya kita istiqomah di dalam Islam yang benar dan di dalam Sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Marilah kita tutup majlis kita dengan berdoa dan semoga doa kita dikabulkan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa sallim tasliman katsira. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Ya Allah, kami mohon kepadamu ilmu yang bermanfaat, rezeki yang halal dan amal yang dikabulkan. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha' wa min 'aynin la tadma' wa min nafsin la tashba' wa min du'ain la yusma'. Ya Allah, kami mohon kepadamu, kami berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari hati yang tidak pernah khusyuk, dari mata yang tidak bisa nangis, dari nafsu yang tidak pernah puas, dan dari doa yang tidak engkau kabulkan. Allahumma, Allahumma rizukna tabat wal istiqamah. Allahumma amitna alal islami wa sunnah. Ya Allah, berilah kepada kami rizki berupa keteguhan dan istiqamah. Wafatkan kami dalam Islam dan sunnah. Allahumma inna nas'aluka husnal khatimah wa na'udzubika min su'il khatimah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar.